إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله جميعا، pagi hari ini kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Sahih Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, masih pada kitab Al-Adhan, pada bab yang ke-65 halaman 286. Al-Imam Al-Bukhari Amirul Mu'minina fil Hadith rahimahullahu ta'ala berkata, babu man akhaffa as-salata 'inda buka'is sabi. Babu man akhaffa as-salata 'inda buka'is sabi. Bab seseorang yang meringankan salat, maksudnya meringkas, memendekkan salat ketika mendengar tangisan bayi. Ketika mendengarkan tangisan bayi, dan ini adalah perbuatan imam, perbuatan imam, dan juga perbuatan seorang ibu yang salat di rumahnya. Karena maksud dari bab ini bolehnya melakukan perbuatan tadi, yaitu salat itu dipercepat, bacaan yang seharusnya panjang dipotong. Penyebabnya apa? Penyebabnya mendengar tangisan bayi. Berarti terkadang orang yang salat itu melakukan tindakan disebabkan oleh faktor eksternal. Dia melakukan tindakan dalam sholatnya disebabkan oleh faktor eksternal, faktor luar. Ini menunjukkan memang bukan merusak kekhusukan. Tidaklah merusak kekhusukan ketika perbuatan seorang yang sholat itu disebabkan oleh faktor luar. Di sini dia menyengaja memendekkan, meringkaskan sholat disebabkan oleh tangisan bayi. Dan bayi itu ketika nangis akan membuat ibunya tidak nyaman. Nah, ini juga menunjukkan, dan pas kasusnya sholat berjamaah menunjukkan bahwa di zaman itu para sahabat juga membawa bayi ke masjid. Tidak mungkin terdengar oleh Nabi tangisan bayi di rumah. Tidak akan pakai mikrofon anaknya ini di rumah, ibunya sholat di masjid. Nah, maksudnya bayi itu di masjid. Dan kejadiannya seperti itu. Nabi sholat, tiba-tiba terdengar tangisan bayi, dia meringkas sholatnya. Lalu disebabkan oleh apa yang akan menimpa ibunya si bayi. Inilah bab yang dibuat oleh Imam Bukhari menunjukkan bolehnya, karena hadis yang akan kita pelajari di bawahnya menceritakan perbuatan Nabi. Dan perbuatan Nabi itu dalam hal ini bukan sebuah sunnah yang harus dituntun, tetapi perkara yang mubah. Dengan pula sunnah membawa bayi ke masjid, kata imam, sunnah memendekkan bacaan. Nah, ketika mendengar tangisan bayi, sunnah memendekkan bacaan. Tidak, ini sebuah perkara yang asalnya bukan itu, tetapi dibolehkan. Hadis yang pertama di bawah bab ini, hadis 707. Al-Imam Al-Bukhari Amir Mu'minina fil Hadis rahimahullahu ta'ala berkata, haddathana Ibrahim bin Musa قال أخبرنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي an Yahya bin Abi Katsirin an Abdullah bin Abi Qatadah an Abi Qatadah radhiyallahu an. Ya. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inni, ini hadisnya, inni la aqumu fis salati uridu an utawwila fiha فأسمعوا بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. Sampai di situ hadisnya. Dan satu hal yang saya temukan dari cetakan kitab-kitab hadis, baik itu saya Muslim dan juga saya Bukhari yang sekarang kita pegang untuk pelajaran kita ini, adalah kosongnya dari tanda baca. Sama sekali tidak ada tanda baca. Ya. Yang tidak mengerti ilmu hadis, dan juga bukan saya berarti mengerti ya, tetapi ada sedikit saya mengerti tentang ilmu hadis, dan juga tidak mengerti bahasa Arab, akan ngawur membaca lafaz bahasa Arab yang ada di kitab yang sekarang ini dan yang kitab-kitab hadis, terutama saya Muslim juga. Ya. Karena tidak ada tanda baca yang memisahkan antara hadis dengan ucapan para sahabat, yang memisahkan antara sanad dengan lafaz hadis, itu tidak ada. Contoh sekarang ini, sebenarnya hadisnya sudah sampai pada an asyqa ala ummihi titik. Ya. Itulah hadis Nabi SAW. Sisanya bukan hadis. Sisanya adalah tambahan tentang sanad yang dibuatkan oleh Imam Bukhari. Sementara di sini lanjut, nanti di ujung pun tidak ada titiknya. Ya, tidak ada titik-titik dua, tidak ada yang menyebutkan mana yang matan lafaz hadis, mana yang tidak, tidak ada. Jadi, kalau tidak ada yang membimbing membaca hadis, kitab hadis yang sekarang kita pegang ini, maka mungkin ngawur kita belajar hadis-hadis Nabi SAW. Karena tidak ada yang membedakan mana yang sanad, mana yang hadis, sampai di mana bunyi hadisnya, kita tidak tahu. Bisa jadi kita anggap juga taba'ahu Bisru bin Bakar wa bin Mubarak wa baqiyatun anil Auza'i, kita anggap hadis Nabi, padahal dia perkataan Imam Bukhari. Ya, perkataan Imam Bukhari yang bunyi hadisnya dari mulai baris yang ketiga ujung, inni la aqumu, inni itu perkataan Nabi setelah qala titik dua, sebenarnya setelah qala titik dua tanda bacanya. Ya, kemudian nanti ada tanda baca yang lain, yang kalau kita di penulisan skripsi itu nanti ada yang Al-Qur'annya ada khusus, ya, yang melingkari ayat Al-Qur'an, yang melingkari hadis Nabi berbeda. Ya. Nah, ini yang membuat orang mudah memahami hadis Nabi SAW, karena ini mereka tahu inilah hadis, ini bukan hadis. Ya. Inni la aqumu fis salati, sebenarnya hal ini sudah lama harus saya sampaikan ya. Karena dari awal kok sampai hadis 707 baru saya sampaikan. Ya, saya ya, baru tadi malam juga ya, menyadari dengan jelas ya. Walaupun selama ini saya juga merasakan ini kok tidak tepat ya, tidak tepat. Ya, tetapi baru teringat ketika baca ini, dan kita ingatkan membaca kitab yang sekarang kita pegang dengan sendiri tanpa ada latar belakang bahasa Arab. Ya. Membaca nas hadisnya, bukan terjemahannya, dan juga tanpa ada bekal ilmu hadis akan bisa jadi ngawur. Ya. Mungkin yang bisa membantu kita terjemahannya, kalau benar pula terjemahannya. Ya. Kalau benar pula terjemahannya. Jadi mulainya hadis di sini adalah inni la aqumu fis shalah, kata Nabi, sesungguhnya saya benar-benar berdiri dalam salat. Ya. Uridu an utawwila fiha. Awalnya saya ingin memanjangkan bacaan. Alhamdulillah. Fa asma'u buka'as sabi. Dan saya mendengar tangisan bayi. Fa atajawwazu fi salati. Maka saya pun memendekkan atau meringkaskan atau meringkas dalam sholat saya. Awalnya dia ingin panjangkan, tiba-tiba terdengar tangisan bayi, diringkas, berarti keputusan Nabi itu disebabkan oleh tangisan bayi. Ya. Keputusannya dalam sholat itu disebabkan oleh faktor luar. Ya. Kemudian kenapa Nabi memeringkas? Kan bayi yang nangis itu, yang nangis itu kan tidak sholat. Ya. Kata Nabi, karahiyata an ashuqqa ala ummihi, karena tidak sukanya saya atau khawatirnya saya ibunya berat dalam sholatnya. Artinya jadi Nabi mempertimbangkan kekhusyukan sholat istri, ibunya juga, ketenangan ibunya dalam sholat. Ini dipertimbangkan oleh Nabi. Sebagaimana dalam bab-bab yang sebelumnya Nabi memerintahkan para imam untuk mempertimbangkan. Di belakang itu ada yang tua, ada yang sakit, ada yang punya kebutuhan mendadak atau kebutuhan yang mendesak. Perhatikan. Walaupun tidak semua, satu orang saja yang punya kebutuhan mendesak, terjadilah peristiwa Mu'ad. Peristiwa Mu'ad bin Jabal, satu orang cuma. Dan Nabi SAW murka. Kata yang bercerita, saya tidak melihat begitu murkanya Nabi, dan bahkan berkata keras, afatanun, afatanun, afatanun, atau dalam lain fatinun, fatinun, fatinun, tiga kali diulang-ulang di hadapan Mu'ad. Sikapmu ini wahai Mu'ad pemuncul atau penyebab fitnah, membuat orang tidak suka sholat berjamaah. Fitnah orang tidak menyukai beribadah, itu yang fitnah. Fitnah membuat orang tidak suka mengaji, gara-gara ketika dalam kajian itu tidak suka mengajinya karena kata-kata, karena ucapan, bukan karena tidak sukanya dengan materi kajian. Ada juga orang yang tidak suka, ini saya tidak suka kajian itu, kenapa? Haram-haram semuanya, ini materi kajiannya. Walaupun memang dalam kata-kata dalam kajian itu tidak ada kata haram, tidak ada kata bid'ah. Tidak ada kata bina. Tadi malam saya dari kampung, alhamdulillah Allah berikan kekuatan kepada saya. Sudah hampir semenjak pulang sampai hari ini tetap berdakwah di kampung saya. Tiba-tiba masuk seseorang, kemudian seseorang yang dari luar, kemudian karena saya dalam selama itu tidak pernah mengatakan kata bina, sama sekali tidak, sama sekali tidak. Dan membahas masalah-masalah yang hangat-hangat itu pun sama sekali tidak. Kita hanya mengarahkan kepada ilmu, membacakan Al-Quran, membacakan hadis. Beberapa terakhir ini karena memang orang itu sudah semangat belajar agama, masyarakat itu, kemudian dia mendengarkan TV, umumnya mendengarkan televisi, melihat televisi, mengaji melalui televisi dengan segala macam channel TV yang mereka dengar, dari TV Rojanya, Asil TV-nya, Surau TV-nya, sudah banyak TV-TV yang mereka jadikan referensi mengaji, sehingga sikap mereka sudah mulai biasalah orang semangat, sudah mulai nampak perbedaan yang luar biasa di kampung itu. Tiba-tiba yang tidak suka mengundang seseorang tokoh besar, lulusan Timur Tengah, senior juga. Kemudian mulai dengan emosinya menceritakan dakwah ini dakwah yang keliru, sebentar-sebentar bin'ah, ini membuat permasalahan yang besar, nanti adukan saja ke MUI. Kalau nanti dia bermuat-muat lagi, tidak ada yang lain kecuali yang tuju saya. Dan selama ini kita berdakwah, sepotong kata bid saja tidak pernah kita sampaikan kepada jemaah. Karena memang bukan dakwah kita, hanya sekedar membahas-bahas bid'ah. Kita hanya menerangkan cakrawala atau membukakan pemikiran masyarakat, mana yang Al-Quran, mana yang hadis Nabi SAW. Walaupun memang perkara bid'ah, tetapi kita bisa mengungkapkan dengan bahasa yang lain. Karena mereka memang kopi dengan kata bid'ah, padahal kata bid'ah itu Nabi yang mengatakan. Yang mengatakan kullu muhdatsatin bid'ah itu bukan Asprey. Tetapi Nabi Muhammad SAW mengatakan setiap yang baru dalam agama ini bid'ah. Nabi Muhammad SAW mengatakan mereka tidak suka dengan kata bid'ah, dan itu yang kita pahami. Maka di masyarakat tidak pernah kita sampaikan itu. Mereka menganggap kata bid'ah itu bukan kata bahasa dalam agama Islam, sebagaimana kafir menurut tokoh-tokoh nasional, kafir itu bukan lafaz istilah dalam agama Islam, harus dibuang. Apa mungkin cara membuangnya? Tukar dengan non-muslim, kan lebih enak. Padahal yang mengatakan kafir Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina kafaru ulaika humul kafirun. Pencipta manusia itu, karena manusia ini memang dia mau ke neraka, tapi tidak mau dituduh menuju ke neraka. Yang menuju ke neraka itu, oh kalian sebenarnya ke surga, itu maunya mereka. Subhanallah, ini ujian dalam berdakwah. Nah, kita sudah mulai menjaga-jaga, tapi tetap saja orang yang tidak bisa membantah, maunya itu, maunya apa? Mereka lama di Madinah, saya juga lama di Madinah. Itu memangnya ini ilmiah Madinah? Apa artinya Madinah? Tidak ada artinya. Yang dalil itu kan Al-Quran dan Sunnah. Walaupun tidak pernah mengecap pendidikan di Timur Tengah, bila mana dia memegang berdaya Al-Quran dan Sunnah, itu yang dalil. Al-ilmu qala Allahu qala Rasuluhu wa ma siwa dhaka wasawis syaitani. Ilmu itu ma qala fihi haddathana, kata Imam Syafi'i. Ilmu itu adalah apa yang dalamnya kita mengatakan saya menyampaikan, kita yang bacakan haddathana. Itu yang ilmu dari si fulan, dari hadis wahyu Allah Subhanahu wa taala. Bukan membangga-banggakan ini, membanggakan ini, itu bukan standar ilmu. Saya tokoh, saya ini, saya lulusan Madinah, bukan. Kita juga tidak merasa membangga-banggakan itu sama sekali. Maka tidak ada artinya gelar bagi kita. Kita hanya menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali kita ke nas hadis ini, kita perlu pembimbing untuk membaca hal yang seperti ini. Karena apalagi banyak percetakan-percetakan atau penerbit-penerbit yang komersil, isinya hanya mencari keuntungan. Seperti yang sekarang ini, hadisnya tidak ada bedanya antara matan, antara sanad dengan matan, perkataan apa, tambahan-tambahan yang lain. Ya. Di sini fa'atajawwazu fi salati, maka saya meringkas salat saya karahiyatan an asyqa ala ummi, karena saya khawatir ibunya tidak nyaman, tidak tentram, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai di situ hadisnya, dan nampak oleh kita bunyi babnya berarti boleh, dan bahkan Nabi melakukannya. Ya. Dan bahkan Nabi melakukannya. Ini juga menunjukkan bahwa memahami sunnah Nabi itu harus secara komprehensif. Karena kalau kita menelaah ini kan perbuatan Nabi berarti sunnah, ya, berarti sunnah. Ini juga belum bisa disimpulkan demikian. Ya. Apalagi ketika Nabi membiarkan, ya, tidak membahas tentang membawa anak ke masjid, berarti sunnah. Ya. Karena Nabi SAW dalam istilahnya takrir, ya, ketika Nabi menyetujui berarti itu sunnah. Ini masalah-masalah yang harus didudukkan. Membawa anak ke masjid boleh, ya, boleh, ya, tetapi bukan dianggap sebagai sebuah kebaikan, ya. Apalagi kalau anaknya di masjidnya mengganggu, ya. Dan ketika ada yang mengingatkan, ini menentang sunnah, menentang sunnah. Bawa anak kan masjid sunnah, ya, kenapa kamu ingkari? Mungkin yang diingkari adalah ketika kita bawa anak ke masjid kemudian dibiarkan bermain-main, itu yang diingkari. Baik, kemudian tabaahu bisrun bin Bakar wa bin Mubarak wa baqiyah anil Auza'i. Ini semuanya mutaba'at. Dalam ilmu hadis itu ada mutaba'at. Seorang perawi, ya, nanti akan ada yang dari satu guru, nanti akan ada yang menopangnya. Ini menambah kekuatan hadis. Itu yang diinginkan oleh Imam Bukhari sehingga membawakan jalur yang lain. Jalur yang lain. Sementara bunyi hadisnya itu tadi, inni la'aqumu fi shalah uridu an utawwila fiha fa asma'u buka'as-sabi fa atajawwazu fi salati karahiyata an asyqa ala ummihi. Ini perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan jelas sekali mengarah kepada bunyi bab ya, bolehnya. Kemudian pelajaran yang lain bahwa terkadang sikap seorang yang salat melakukan tindakan disebabkan oleh faktor luar ya, atau faktor temannya yang sedang salat. Bahkan para ulama mengambilkan pemahaman balik dari hadis ini. Kalau tadi ingin memanjangkan, ingin memanjangkan tetapi tak jadi karena tangisan bayi yang dikhawatirkan ibunya tidak tenang, akhirnya diperpendek. Maka sebaliknya demikian pula, yaitu memanjangkan yang seharusnya memendekkan ya. Harusnya memang sudah habis waktu berdirinya, itu seharusnya sudah selesai, dia harus sudah ruku. Tapi ketika mendengar faktor luar, dia perlama rukunya, perlama berdirinya, menunda rukunya disebabkan misalnya mendengar ada pintu masjid, terdengar bunyi pintu masjid dibuka, berarti masuk jemaah baru. Nah, bukan berdiri ya, ruku kebangkit berdiri. Dia sedang ruku, ya, dan ingin i'tidal bangkit dari ruku. Dan dia mendengar ada jemaah yang datang, yang konsekuensinya kalau dia sudah berdiri, berarti dia tidak dapat satu rakaat. Ketika dia memanjangkannya atau menunda untuk bangkitnya i'tidal, agar si yang masuk ini menemui dia dalam keadaan ruku, dia mendapatkan satu rakaat. Ini pemahaman balik. Kalau memendekkan yang seharusnya ia panjangkan disebabkan oleh tangisan bayi dilakukan oleh Nabi, maka begitu pula dibenarkan ketika ia seharusnya sudah selesai tetapi mendengar ada orang yang ingin masuk, dia tunda untuk bangkitnya karena ingin memberikan kemudahan kepada yang masuk ya, terlambat tersebut. Ini dipahami oleh sebagian ulama dari pemahaman balik atau mafhumul mukhalafah dari konteks hadis yang ada di bab ini. Kemudian yang kita ambil juga dari ini adalah membawa bayi ke masjid. Itu tadi yang telah kita jelaskan, bolehnya membawa bayi ke masjid, bisa jadi dibawa masuk atau bisa jadi di luar, diletakkan di luar, asal dipertimbangkan maslahat dan mafsadahnya. Hadis yang kedua 708, Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala berkata, haddatsana Khalid bin Makhlad qala haddatsana Sulaiman bin Bilal qala haddatsana Syarik bin Abdullah qala sami'tu Anas ibn Malik radhiyallahu an yaqul. Ini perkataan Anas. Ma sallaitu wara'a imamin qattu akhaffa salatan wala atamma minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Ini pernyataan yang pertama disampaikan oleh Anas, dan ini pengalaman ya, pengalaman yang dia simpulkan ketika sekian lama bergaul dengan Nabi, berimaman dengan Nabi. Dia mengatakan, saya ya, tidak salat di belakang seorang imam pun. Kalau di zaman Nabi masih hidup, tentu dia berimamannya dengan Nabi terus, kecuali di ujung-ujung hayat Nabi SAW dia berimaman dengan Abu Bakar. Nanti setelah Nabi meninggal, dia berimaman dengan Abu Bakar. Anas termasuk yang terakhir-terakhir sahabat yang meninggal dunia ya. Kemudian di zaman Umar dia juga salat di belakang Umar, di zaman Utsman, di zaman Ali bin Abi Thalib. Dia bercerita bahwa tidaklah saya salat di belakang seorang imam pun yang akhaffa salatan, yang paling ringkas salatnya atau yang paling ringan salatnya dan yang paling sempurna salatnya. Ya. Jadi kesempurnaan itu bukan hanya pada lamanya, bukan hanya pada lamanya salat, tetapi kesempurnaan itu pada kesesuaiannya dengan tuntunan. Itu yang sempurna. Walaupun terkadang ringkas ya, terkadang ringkas, tetapi dia tergolong sempurna. Karena kesempurnaan salat itu bukan pada kuantitasnya, lamanya berdiri, lamanya ruku, lamanya sujud, lamanya duduk di antara sujud, lamanya sujud lagi, lamanya tasyahud, bukan. Kesempurnaan salat itu pada kesesuaiannya dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas, saya tidak menemukan atau tidak salat di belakang seorang imam pun yang lebih, yang sangat ringkas salatnya, yang sangat sempurna melebihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kaidah. Karena yang berarti yang paling sempurna salatnya, dan mungkin ketika ringkas yang paling ringkas salatnya, dalam keadaan ringkas pun sempurna juga salatnya, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa in kana, bahkan ketika dia meringkas sekali itu pun sempurna. Kapan dia meringkas sekali? Wa in kana la yasma'u buka'as sabi fayukhaffifu makhafata an tuftana ummuhu. Bahkan ketika yang paling ringkas lagi salatnya, yang saya hadiri ketika itu, yang kesempurnaannya juga luar biasa, di saat dia mendengar tangisan bayi, lalu dia meringkas salatnya karena khawatir ibunya terfitnah. Ibunya terfitnah sehingga tidak tenang dengan tangisan bayinya. Maka Nabi SAW pun mempercepat salatnya, tetapi cepatnya itu pun sempurna. Cepatnya itu pun sempurna. Dirasakan oleh mereka para sahabat Nabi SAW. Karena ada orang yang cepat, kita di belakang pun tidak merasa sempurna salat. Ada itu. Sebagian imam kita temukan, belum sempurna kita merasa belum nyaman dengan bacaan kita, dia sudah Allahu Akbar. Bahkan dia sudah sampai ke rukun yang berikutnya. Ya. Ada. Dia ringkas, tetapi tidak sempurna terasa oleh makmum. Sementara Nabi SAW ringkas, tetapi makmum merasa sempurna. Ya, merasa bahwa itu sholat yang sempurna, nyaman dia. Ya, nyaman. Ini yang kita rasakan bila mana sholat di sebagian imam. Ya, pernah kita dapati imam seperti itu. Kita belum nyaman dengan bacaan ya, sujud kita, tiba-tiba dia sudah bangkit. Ya, ketika kita sudah duduk, belum nyaman dengan bacaan duduk kita, di antara dua sujud dia sujud lagi. Nah, ini kenyamanan yang kita pahami dari ungkapan Anas bin Malik, yang sempurna, yang memberikan kenyamanan walaupun cepat. Yang cepatnya memberikan kenyamanan, tentu kalau panjangnya jangan dikira. Ya, kalau panjangnya bacaan Nabi SAW, kata Aisyah, jangan ditanya bagaimana panjangnya dan bagaimana sempurnanya dalam panjang bacaan Nabi SAW. Pendek pun sempurna. Pendek pun sempurna, kata Anas bin Malik. Saya tidak menemukan, saya tidak salat di belakang seorang imam pun yang paling ringkas dan sempurna. Jadi ringkasnya juga sempurna. Ini bukan ringkas yang tidak memberikan kenyamanan kepada makmum. Ya. Ini hadis Anas, sementara yang pertama hadis Abu Qatadah. Dan kedua-duanya perbuatan Nabi SAW, yaitu meringkas disebabkan oleh tangisan bayi. Ya. Yang akan mengakibatkan ibunya tidak nyaman. Hadis yang ketiga, 709. Ya. Ada satu yang bisa kita ambil juga dari hadis yang tadi. Ya. Menunjukkan kemuliaan Anas, keistimewaan Anas bin Malik. Ya. Dia mengeluarkan pernyataan bahwa tidaklah ada yang sempurna dalam ringkasnya salat melebihi Nabi SAW, berarti dia memberikan pernyataan tadi dengan merasakan. Jadi sholat itu dirasa. Sholat itu dirasa. Karena kesempurnaan itu pada rasa, pada tamaknina, pada khusyuk. Nah, ini menunjukkan Anas dalam sholatnya khusyuk. Ya, dalam sholatnya khusyuk, bukan hanya pada sebatas bacaan. Karena khusyuk itu adalah rasa hati, rasa hadirnya hati. Ya. Ada orang yang bacaannya panjang tetapi tidak merasa nyaman. Ya, dengan bacaan yang panjang. Ini dia ringkas tetapi terasa. Ya, terasa. Dan juga ada pengaruh. Kita tidak bukan sebuah yang mesti ya. Ada pengaruh kekhusukan salat imam kepada salat makmum. Ya, ada pengaruh walaupun tidak banyak, memberikan pengaruh kekhusukan salat imam kepada makmum, karena ketika dia melafazkan Allahu Akbar itu berpengaruh. Ketika dia mengatakan sami Allahu liman hamidah berpengaruh. Di saat makmum mengatakan di belakang Allah Rabbana walakal hamdu, ada pengaruhnya. Ya. Ada pengaruhnya. Jadi itu juga yang dirasakan oleh para sahabat ketika yang menjadi imam mereka Nabi SAW, manusia yang paling khusyuk salatnya, yang paling sempurna salatnya, ya, yang paling baik dalam melakukan ibadah salat. Balik kita ke hadis tadi 709. Ya. Imam Bukhari mengatakan sesungguhnya saya benar-benar sudah masuk ke ibadah salat dan saya ingin untuk memanjangkan salat itu, melamakan. Fa asma'u buka as-sabiyyi, ternyata saya dengar tangisan bayi. Fa atajawwazu fi salati, maka saya mengurungkan niat memanjangkan dengan meringkas salat saya. Mimma a'lamu min syiddati wajdi ummihi min bukaihi, karena saya tahu, disebabkan saya tahu begitu berat atau begitu terasa oleh ibunya dalam hatinya apa yang disebabkan oleh tangisan bayinya. Jadi ibunya tidak tenang, mungkin saja khawatir apa yang membuat anak saya nangis, apakah sesuatu yang membahayakannya. Ini yang akan muncul dalam pemikiran ibunya, ini yang dipikirkan Nabi, akhirnya dia meringkas. Ada satu lagi ya yang mungkin tidak kita ambil faedahnya di hadis yang pertama tadi, yaitu rahmat Nabi kita Muhammad SAW, kasih sayangnya ya, kepada umatnya, terutama kepada bayi-bayi. Ya, Nabi SAW sangat menyayangi anak-anak, sangat menyayangi anak-anak. Bahkan dia mencium, ya, mencium anak-anak. Ketika ada seorang sahabat yang melihat dia mencium anak-anak, mencium cucunya Al Hasan Al Husain, ya, heran dia. Saya 10 punya anak, tidak pernah satu orang pun saya cium sekalipun. Kata orang ini heran melihat Nabi. Pikirannya mencium anak itu bukan agama, hanya kebiasaan, itu kelemahan seseorang, tidak gentle. Ya. Nampak apalagi seorang ayah harus nampak tegas, nampak kuat. Mencium ini menunjukkan kelemahan, ya, kewanita-wanitaan. Ini yang dirasakannya. Maka dia mengatakan saya 10 punya anak Nabi, tidak seorang pun saya cium dan walau sekalipun. Ya, kata Nabi SAW, saya khawatir Allah cabut dari dalam hatimu kasih sayang. Ya, kemudian dia mengatakan orang yang tidak menyayangi tidak disayangi. Man la yarham la yurham. Yang tidak menyayangi tidak disayangi. Ya. Nah ini yang juga kita ambil dari kasus-kasus yang tiga hadis ini, bahwa Nabi begitu terpengaruh oleh tangisan bayi, walaupun bukan bayi, bukan keluarganya, bukan cucunya, apalagi cucunya. Ya, bahkan ketika khutbah di atas mimbar pun kasih sayangnya kepada anak-anak luar biasa. Dilihatnya cucunya masuk masjid berdua, turun dia. Ya. Rahimahullahu taala mengatakan Anas anin Nabi SAW memislah. Ini sanad yang lain dibawakan oleh Imam Bukhari untuk memperkuat kedudukan hadis yang ia bawakan di dalam bab ini atau di bawah bab ini. Selesai. Ya. Selesai dari 4 hadis tentang meringankan atau meringkas salat disebabkan oleh tangisan bayi, dan kesimpulan-kesimpulan faedah-faedah yang kita ambil tadi, saya rasa cukup. Di samping perbuatan mengatakan qala Allahu azza wa jal, berarti sanadnya sampai kepada Allah. Allah, Nabi mengatakan qala Allah. Jadi yang berkata di sini Allah Subhanahu wa taala, yaitu firman Allah, maka hadisnya hadis kursi. Kursi itu hadis Allah, karena kursi itu nisbat kepada kudus, ya, yaitu nama Allah Subhanahu wa taala, hadis yang suci.